Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Balik sampai halaman 40 ya. Saya ambil kesimpulan dari pelajaran kemarin. Kemarin kita membahas tentang pembahasan rutubah. Di mana rutubah dibagi menjadi dua, yang pertama adalah cairan yang berasal atau cairan yang dibawa dari orang tua. Kemudian cairan yang kedua adalah cairan yang didapat dari makanan dan minuman. Adapun cairan yang berasal dari orang tua, yaitu suatu materi dasar pembentukan tubuh manusia, seperti sang telur, sperma, dan seterusnya, yang berasal dari ibu dan bapak, kemudian terbentuklah kita. Kemudian yang kedua berasal dari makanan dan minuman yang kemarin kita jelaskan, yakni zat-zat cairan zahir atau berupa saripati makanan, yang mana zahir atau cairan tubuh ini menuju pada air yang ada pada tubuh secara keseluruhan dalam situasi yang normal, entah itu cairan kuning, hitam, merah, putih, ya. Yang jelas, yang di sini yang dimaksud adalah seluruh cairan yang berasal dari makanan. Maka cairan tubuh yang didapat atau sari tepat di makanan ini didapat setelah kita lahir. Dan ini berasal dari olahan limpa yang telah kemarin kita jelaskan, dilakukan oleh lambung dan limpa, kemai dan setihan, kemudian menjadi saripati makanan. Ya. Yang mana makanan dan minuman tersebut ketika kita lahir berarti tumbuhan kita sudah berbeda daripada ketika kita berada di rahim. Ketika kita berada di rahim tergantung kepada orang tua, sementara ketika kita lahir bergantung kepada pencernaan kita sendiri. Ya, makanya keluhan anak-anak kebanyakan adalah pencernaan, karena bergantung kepada pencernaan kita sendiri. Dan dia, maka ada kaidah yang menyebutkan, kaidah klasik yang menyebutkan, manakala seseorang punya penyakit yang sama dengan orang tuanya, di saat gigi permanen belum tumbuh, maka itu namanya penyakit yang menurun dari bukan menurun, tapi dari kualitas sperma dan sel telur yang kurang bagus. Selusia gigi permanen belum tumbuh, sementara gigi permanen tumbuh pada wanita lebih kurang usia 7 tahun, pada pria usia 8 tahun. Itu gigi permanen mulai tumbuh. Jadi ketika gigi permanen belum tumbuh, kemudian dia terkena penyakit, maka permasalahan pada orang tua. Tapi kalau gigi permanen dia sudah tumbuh, maka permasalahan pada dia sendiri. Misalkan suatu contoh, ada orang yang umur 20 kemudian mengidap penyakit darah tinggi, sementara bapaknya juga terkena darah tinggi. Akan tetapi ketika dia terkena darah tingginya atau diabetesnya atau asam uratnya atau gulanya di usia dia balik atau di usia setelah usia 7 tahun pada wanita dan 8 tahun pada pria, maka bukan penyakit dari orang tua melainkan dari dia sendiri. Alasannya dikarenakan tanda gigi permanen sudah tumbuh. Ketika gigi permanen sudah tumbuh, berarti itu sebuah tanda bahwasanya pencernaan sudah siap menerima makanan apa saja sehingga bisa diurai dan dicerna. Maka kalau ternyata tidak bisa mencerna dan mengurai, berarti kekeliruan bukan pada orang tua tetapi pada pencernaan si anak itu sendiri. Makanya terkadang orang-orang yang sekolahnya di luar rumah seperti di pondok dan seterusnya biasanya punya penyakit yang berbeda dengan orang tua. Ya, tetapi kalau dia di rumah maka penyakitnya dia sesuai dengan orang yang dia contek gaya hidupnya. Kalau seorang anak mencontek gaya hidup bapaknya, maka penyakitnya akan sama dengan bapaknya. Kalau seorang anak gaya hidupnya mencontek ibunya, maka penyakitnya mirip ibunya. Itu kalau setelah 7 tahun pada wanita dan 8 tahun pada pria. Ya, lanjutkan. Maka ini yang namanya dari makanan. Perbedaan dalam kedua pengertian ini, ya, ya ini saripati makanan sebelum lahir dan setelah lahir. Adapun perbedaannya itu dalam awal waktu saja. Yang dimaksud dengan saripati makanan sebelum lahir atau cairan saripati makanan, sama-sama saripati makanan. Tetapi kalau belum lahir memang dari orang tua. Sementara kalau sudah lahir memang dari dia sendiri. Jadi perbedaan cuma soal waktu saja atau pembentukannya, baik dari sisi makanan maupun minuman. Oleh karena itu pembentukan cairan bawaan memerlukan pemeliharaan saripati makanan sudah lahir. Sampai-sampai yang mengatakan kalau sampai cairan esensi yang berasal dari orang tua kemudian habis, ya sudah meninggal. Ya sudah meninggal. Ini masih nyambung pendapat yang kemarin ya. Maka meninggal. Kemudian kalau seseorang tersebut mengkonsumsi makanan kemudian memupuk sampai saripati yang berasal dari orang tua itu tidak habis, maka dia awet muda. Maka benar apa yang dikatakan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya meninggalnya seseorang adalah ketika terputusnya haroroh dan rutubah, habis dengan rutubah, terpisah dengan haroroh, meninggal. Disebutkan dalam Zadul Ma'arif. Dan tugas seorang pengobat adalah menjaga bagaimana rutubah tidak tergerus habis, bagaimana haroroh tidak menggerus habis. Walaupun tugas ini bukan berarti agar orang awet muda, hidup terus. Karena terjaganya antara rutubah dan haroroh bukan demikian maksudnya, karena tapi paling tidak mengurangi beban hidupnya. Dalam hal ini sampai-sampai ketika bicara kalau begitu, kalau kita bisa mempertahankan esensi, berarti awet muda. Ini sempat terjadi di Tiongkok, di mana para kaisar menginginkan hidup abadi, tidak meninggal. Maka para tabib disuruh untuk mencari obat yang bisa mempertahankan esensi. Intisari dari saripati makanan ketika terkuras. Yang mana di sini yang dimaksud adalah yang menjadi sum-sum dan sperma. Maka mereka bertebaran mencari, ada yang pulang, ada yang tidak. Karena kalau pulang tidak punya ramuan, pasti mati. Ya, bisa? Enggak mendapat, mati. Dan mereka mencari ramuan ke mana-mana. Sehingga lahirlah kemudian, kalau antum lahir aliran pengobatan itu lahir banyak sekali aliran. Salah satu aliran, yakni aliran yang tidak menghabiskan esensi. Tidak menghabiskan esensi. Sampai-sampai mereka, aliran ini walaupun berhubungan seksual, jangankan satu kali, 10 kali pun dalam sehari dia tidak mengeluarkan sperma. Hanya wanita tidak mengeluarkan sperma. Dan ini untuk mempertahankan rutubah tadi, agar rutubah tidak habis. Dan aliran ini bertahan sampai hari ini. Bertahan sampai hari ini. Pernah ketemu aliran pempertahanan esensi atau tidak ya? Oh tidak, kira sudah pernah ada yang ketemu. Saya beberapa tahun belajar dengan mereka. Tapi memang luar biasa, betul. Jadi mereka berhasil mempertahankan esensi. Tapi nggak bisa habis, nggak tetap habis. Akan tetapi lumayan. Ya. Dan belajar aliran itu, dan ada beberapa teknik yang membuat, nah khususnya untuk orang-orang di Indonesia ini itu susah, karena rata-rata di Indonesia itu gampang sekali mengeluarkan sperma, gampang sekali mengeluarkan sum-sum. Orang propos itu sangat akrab di Indonesia, begitu pula orang yang ejakulasi tinggi, maka susah sekali untuk di Indonesia. Dan saya belajar di negeri ini kan, dan itu memang benar. Jadi mereka aliran tersebut itu bisa kalau dipraktekkan itu memang benar ya. Ini saya lihat juga orang-orang hari ini kalau kalau mereka nggak ingin mengeluarkan sperma, mereka ingin menggunakan obat kuat. Ya kan? Padahal bukan itu harusnya. Karena obat kuat itu mengeluarkan esensi. Karena esensi itu berkaitan dengan tenaga, pikiran, itu juga keluar esensi. Ya, itu juga keluar esensi. Makanya yang namanya tidak keluar esensi itu ya enjoy, tidak terlalu banyak pikiran, tidak terlalu banyak keluar tenaga, termasuk tidak keluar sperma. Walaupun berhubungan klimat, tapi tidak keluar sperma, itu yang susah. Ya. Ini cairan tadi ya, berhubungan dengan cairan. Kemudian lanjutkan, dan bila artinya cairan bawaan dari orang tua memerlukan saripati makanan setelah lahir. Kalau apa yang kita makan tidak membentuk saripati makanan atau gizi atau nutrisi, maka hal ini akan menyebabkan kita menjadi cepat awet tua, cepat tua, dan cepat ini, jadi cepat tua, giginya goyang, tulangnya habis, ya, terus. Dan apabila terbentuknya cairan yang cukup, maka cairan yang berasal dari orang tua akan tersimpan padat di organ-organ padat, organ jantung, organ hati, organ limpa, paru, ginjal, ya, dan selaput atau bungkus jantung. Nah sebenarnya perikardium ini maksudnya itu jantung, dan jantung itu maksudnya kolbu. Dan bila pembentukan kurang, maka dalam terapi kita perlu menambah lewat makanan dan minuman. Ini patokan dasar. Jadi biasanya seorang sakit adalah berubahnya atau kecenderungan seseorang baik cenderung pada rutuba atau cenderung pada hawa. Kalau cenderung pada hawa, rutubanya habis. Cenderung kepada rutuba, haroronya habis. Artinya cenderung kepada materi, fungsinya habis. Cenderung, misalnya makan, materi itu maksudnya makan. Cenderung banyak makan, maka harorohnya, panasnya, energitanya habis. Digunakan untuk mengurai. Kalau kita cenderung beraktivitas, tetapi tidak memasukkan makanan, itu juga rutubanya habis. Ya, maka yang paling benar adalah seorang tobi itu tugasnya cuma tiga. Satu, menjaga agar rutuba tidak habis. Berarti yang dimakan tidak sia-sia, tidak habis. Masih ada sisa digunakan untuk esensi, untuk sperma dan seterusnya. Bukan untuk kita saja. Kedua, menjaga agar haroroh tidak menghabiskan rutuba. Ketiga, menyeimbangkan ketiganya. Kata Imam Blokai manusia, meskipun bukan berarti kita harus menjaga seterusnya agar rutuba tidak habis, haroroh juga tidak habis, sehingga kita bisa menikmati umur panjang, tidak mati-mati. Enggak, itu bukan itu maksudnya. Karena tidak mungkin terjadi, kata Imam Blokai, tidak mungkin terjadi di zaman ini, di negeri ini, untuk orang-orang kayak kita ini tidak mungkin bisa menjaga untuk badan haroroh itu tidak habis, tidak mungkin. Haroroh dan rutuba pasti habis dan mereka pasti berpisah. Dan karena Imam Blokoyim dari Ibnu Mufli dan pada Musyariah, terpisahnya rutuba dan haroroh adalah mati. Habisnya rutuba maka terpisah dengan haroroh, maka meninggal. Nah, dan itu pasti terjadi, tidak mungkin juga bisa dipertahankan. Tapi paling tidak tujuan kita itu agar kita bisa menikmati usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman. Ya, dengan nikmat, dengan nyaman. Artinya bukan, maksudnya itu misalkan usia 30 tahun keropos tulang, kan nggak nyaman kan? Kedengaran juga nggak nyaman ya? Ya, nah, gitu maksudnya. Usia muda tapi kayak orang tua, ya. Usianya muda tapi keluhannya tua semua. Ya, 30 tahun keluhannya apa? Sakit pinggang, keropos tulang, 40 tahun sudah nggak haid lagi, ini kan? Keluhan-keluhan orang tua. Masih muda, maaf, rambutnya berubah, rontok, udah lemah ya, kayak orang-orang tua. Bukan berarti, ya saya ini kan memang berwibawa, jadi ya nuak gitu ya. Ya bukan begitu, memang begitu. Bukan nuak, bukan bertua, bukan nuak. Kan ada orang yang begitu. Ya, jadi itu namanya esensi ginjal yang terkuras. Ya, jadi ada orang kelihatan tua yang kalah ginjalnya ada, Ada yang kalah parunya. Kalau yang parah parun, kalah parunya cepat keriput. Masih muda tapi keriput. Tapi yang kalah ginjalnya masih muda, tapi tulang belulangnya loyo. Ginjal, sumsum, sumsum itu ada yang ke arah tulang, ada yang ke arah rambut, ada yang ke arah gigi. Kalau dia sebagai lemak, akan terjadi kerusakan di bagian-bagian ini. Tetapi kalau bukan, saya memang walaupun saya tulang belulangnya loyo, tapi rambut saya tidak rontok. Walaupun rambut saya rontok, tapi tulang saya kuat. Nah, gitu ya. Walaupun tulang saya loyo, tapi gigi saya kuat. Nah, gitu deh. Walaupun gigi saya loyo apa pada copot, tapi seksual saya kuat. Jadi kadang-kadang fungsi sumsum itu berbeda-beda. Artinya kadang-kadang satu sisi di sini dia kuat, satu sisi di sana tidak kuat. Tapi pada intinya, dimanapun yang tidak kuat, berarti ada kelemahan di sana. Ada kekurangan urutubah. Maka terkadang kegiatan berpikir ataupun kegiatan aktivitas gerak itu harus diseimbangkan dengan makanan yang kita makan. Ya. Kalau kemudian contohnya misalkan orang nyangkul, perasaan orang nyangkul gak dikasih sate tiap hari. Nyangkul dikirimnya sate, enggak. Paling oseng-oseng kacang, tempe, enggak. Telur udah paling gagah ya. Tapi justru kalau orang-orang yang pada berpikir kayaknya berarti pikiran lebih berat ya. Pikiran itu lebih berat daripada kenapa? Ya ini kalau orang yang berpikir berat maka makanannya harus nutrisinya harus disi tinggi ya. Kalau kemudian makannya mendoan, nah gitu kan orang mikir aduh gak bisa mikir kenapa kemarin barusan makan mendoan jadi gak bisa mikir nih hari ini istirahat ya. Jadi kalau makannya bernutrisi kayaknya bisa mikir, tapi justru makan mendoan bisa nyangkul loh ya, ya kan makan mendoan bisa nyangkul. Makanya dulu ketika saya jadi kepala apa ya artinya komandan perkebunan gitu ya, itu justru makan ikan asin aja bisa nyangkul ya, karena yang penting kan nasinya banyak ya. Kalau nyangkul nasinya banyak kenyang itu bisa nyangkul gitu ya. Beda dengan orang yang mikir nasinya itu sedikit. Jadi saya dari dulu di Sumatera juga pernah jadi apa tukang kebunnya dari zaman dulu, walaupun bayarannya besar tapi kan perincian gitu ya. Orang merantau katanya kalau merantau kan perincian ya, memang dari sananya juga di stop orang dari daratan menuju ke hutan itu 6 jam ya, 6 jam pakai apa boot ya, pakai perahu boot itu 6 jam. Makanya kalau mau makan enak dari mana, kalau ingin makan enak paling ke hutan ngambil itu apa daun ikan dari mana kalinya kanal kali buatan daun paku-paku daun pakis, daun pakis paling kita cari daun pakis, kemudian dioseng-oseng, lumayan lah, ya, oh kan nggak buat berpikir, nggak buat lah yang paling bisa saya nyangkut, ya, dan itu saya heran sekali itu bahan kertas akasia namanya, bibitnya belinya dari Singapura tahun 2004 harganya sekilo 1.200.000 nanamnya di Indonesia. Setelah sudah jadi bubur dikirim ke Jerman, yang nyetak di sana dijual ke sini mahal lagi. Gak tahu ini Indonesia itu banyak kali bahan dari sini, bahan dari sini. Ya, gak tahu heran saya. Ini patokan dasar. Bahwasanya kita harus bisa membedakan kerja dan makanan. Makanan ini makanan saya apa? Ketika digunakan untuk kegiatan apa, jangan sampai kemudian ke besar pasak dan berarti yang apa yang kita keluarkan tidak sama, harusnya nabung untuk esensi ya, jangan sampai kemudian nabungnya ampas ya. Makanya kalau kita misalkan, misal ini contoh ini bukan menyinggung, misalkan kita makan nasi goreng sore hari makannya digoreng. Buat tenaga tidak, buat sumsum tidak, nah, terus buat apa? Buat ganjal perut. Ya. Ini tujuan makan sudah berubah sudah. Jadi tujuan makan cuma ganjal perut nah, itu sekarang. Jadi berubah sudah. Nah terus itu akan menyusahkan hororong, energi vital kita akan terkuras untuk mengurai makanan ini. Makanan yang dimasak dua kali. Kita akan kepayahan mengurai makanan ini. Terus maunya awet muda. Nah, tapi makanannya, makanan yang berat. Sementara antum tidak mau tahu ketika antum makan, dan ini sudah saya isi, silakan dibikin bagi-bagi. Jadi darah, jadi tenaga, jadi sperma, pokoknya bagi-bagilah. Kalian tahu sendiri caranya. Ini saya kasih 2 piring nasi goreng. Ya gimana mereka bagi? Jantungnya dapat apa, limpanya dapat apa, lambungnya dapat apa, hatinya dapat apa, ginjalnya dapat apa, tulangnya dapat apa? Antum maunya tahunya beres. Ya kan? Antum enggak kan enggak pernah pakai kompromi. Apa antum pernah pakai kompromi? Kalian maunya apa kan enggak? Ya antum masih penting bersama dengan istri. Antum ditanya, mas, kita masak apa ini? Ya masih penting kan? Nah, coba dalam tubuh kita, gak pernah dikasih tawaran. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita? Nah itu kan sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya kita lagi butuh apa sih? Sebenarnya makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bukan sesuai dengan hasrat keinginan. Ya kan? Kalau yang namanya keinginan belum tentu cocok dengan tubuh kita. Ya. Kalau kita misalkan lagi lemah ginjalnya, ya pupuk ginjalnya, makanan-makanan menguatkan ginjal. Kalau kita lagi butuh penguat lambung, pupuk pakai makanan yang penguat menguat lambung. Ini kan bicaranya saripati makanan. Ya. Saripati makanan ini memenuhi kekurangan yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena kata Ibnu Tufail al-Hambali dalam kitab Syariah, lapar itu dikarenakan rutubah telah terurai makanan. Baik terurai oleh terurai melalui pencernaan makanan, apa mana asam jantung, atau dikarenakan dia sudah kita sudah melakukan gerak sehingga makanan tersebut dipakai. Nah, ketika hal demikian terjadi berarti rutubah habis. Ketika rutubah habis kita lapar. Kata beliau demikian. Nah, lapar itu tuntutan tubuh karena di sini saripati makanan sudah tidak ada. Dan ketika saripati makanan sudah enggak ada, nutrisi enggak ada, bahan baku darah enggak ada, bahan baku sperma enggak ada, kan untuk lapar. Setelah digunakan kan dia butuh ganti. Kan haus sudah, harus diganti yang baru. Dan ketika mengganti baru, pas enggak kita kasih ganti. Ya kan? Pas enggak kita kasih ganti. Kalau yang kita kasih ganti itu imitasi, ya, ini enggak apa-apa deh. Sementara tapi seterusnya ya kan? Sementara besok lagi itu lagi, besok lagi itu lagi, namanya bukan sementara. Karena terus sudah akhirnya sudah cocok nih kayaknya. Besok yang ini lagi nih kayak makannya. Karena belum tentu cocok bagi tubuh kita. Akhirnya tubuh kita aus. Terganti tidak terpakai terus. Makanya tekor namanya. Orang bilang soak. Orang soak apa? Organnya soak. Soal itu kurang setrum gitu ya. Jadi artinya ada gede tapi gak ada isinya. Sementara yang kita butuhkan adalah saripati makanan. Kemudian ini patokan dasar karena ini untuk hidup kita atau untuk generasi penerus kita. Kemudian cairan esensial. Walaupun energi vital mungkin jauh lebih akrab dengan orang barat, akan tetapi orang timur, orang klasik ini menganggap cairan tubuh ini, terlebih cairan esensial, ini lebih penting lagi. Lebih penting lagi. Esensi adalah materi yang fundamental, sumber organisme kehidupan. Dan ini merupakan yang paling penting di antara kelompok materi-materi kehidupan. Bahkan cairan esensial ini disimpan di dalam ginjal yang terdapat di dalam dua bentuk. Yang pertama adalah esensi dunia, prenatal yang berasal dari kedua orang tua kita, atau bawaan yang berasal dari limpahan lambung tadi. Ya. Maka bentuk ini kita peroleh sedari sebelum lahir dan kita diwarisi oleh orang tua kita. Makanya kadang-kadang waktu kita milik mereka. Ya. Kalau mukanya nggak mirip, kupingnya, enggak, matanya, apanya lah kita bawa. Benar-benar kita anak mereka kan gitu ya. Kemudian mirip tetangga kan dicurigai, ya enggak? Kebiasaan kita juga mirip tetangga dicurigai, makanya mirip orang tua. Kan? Minimal nggak mirip siapa-siapa lah, orang tua tenang. Enggak, nggak apa-apa lah kalau mirip siapa-siapa. Kebetulan mirip tetangga gitu ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang bapaknya Jawa, ibunya Jawa, begitu lain, anaknya kayak orang Arab. Ah, bingung nggak? Ya, bingung nggak? Mungkin dia lahirnya waktu TKI di Arab. Jangan bingung. Ini kan gimana lagi? Ya, namanya berbaik sangka. Ya. Jangan kemudian, ah ini misalnya yang nggak beres. Beres! Jangan bilang nggak ada yang nggak beres. Beres aja, beres. Kemudian, cairan esensial ini disimpan di dalam ginjal dan menjadi dua bentuk tadi, yakni bawaan dari kedua orang tua, cikal bakal tubuh kita, dan yang kita bawa untuk kesinambungannya, untuk tumbuh kembangnya. Apa bentuk ini kita peroleh sedari belum lahir dan ketika diwarisi orang tua, maka esensi saripati makanan itu yang kemudian membantu tumbuh kembangnya kita. Ya, maka esensi bentuk ini dikenal sebagai esensi reproduktif atau pra pembentukan yang dari orang tua dan mengendalikan baik reproduksi maupun kreativitas. Ini yang pra pembentukan yang dari kedua orang tua. Sementara tipe kedua adalah esensi yang diperoleh atau dihasilkan dari perut, dari makanan dan minuman, kemudian dari udara, percampuran dengan udara. Tipe ini dikenal sebagai zadir, pasca pembentukan yang mencerminkan kualitas nutrisi dan gaya hidup kita. Walaupun cukup berbeda, kedua tipe ini saling bergantung dan saling mendorong. Kalau bahan dari orang tua kurang, kita tidak bisa memenuhi. Tidak bisa memenuhi. Kalau kemudian cetakannya memang bonsai, ya kita tidak bisa kemudian udah makan yang banyak, nanti gede. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya kan? Kalau enggak ada orang-orang yang kerdil, konten-konten itu enggak ada. Kalau gitu, pas saya colong, makan yang banyak, nanti gede, enggak mesti. Bahkan boleh jadi lahir dari kedua orang tua ya, kaya raya bisa jadi kecil konten. Ya kan? Kalau ngomong gitu, saya ingat dulu ada pasien yang hamil kemudian disuruh digugurkan sama dokter karena anaknya terhimpit oleh kista dan mio. Anaknya tidak berkembang, kecil. Dia datang nangis ke hadapan saya sambil ngomong, ya Bu Mama, katanya anak saya kecil. Sambil nangis dia nanya, katanya anak saya kecil, tidak tumbuh kembang. Saya bingung, kecilnya kayak Yuni Sara apa kayak Ucok Baba. Saya bingung juga ya, suruh jawab. Orang belum lahir ya. Tapi dia serius, nangis dan serius. Saya bingung, kecilnya itu kayak apa? Apa kayak Yuni Sara, apa kayak Ucok Baba? Kalau kayak Yuni Sara, saya ikhlas, gak apa-apa. Tapi kalau kayak Ucok Baba, aduh gimana ya Mama? Ini serius dia bilang. Ya, saya juga gak ketawa kan? Antum ketawa, saya gak ketawa. Karena mereka serius. Saya nangis, malah kalau saya ketawa dia marah. Ya sebenarnya kayak Yuni Sara ikhlas ya? Iya. Kalau kayak Yuni Sara ikhlas, kalau kayak Ucok Baba gimana ya? Iya. Sama saja gitu. Ya, mau bahasa ngomong juga kita tahu ya. Hah? Ya saya gak jawab kok jawab gimana. Ya pokoknya gak terlalu besar lah. Udah insya Allah banyak berdoa saja, insya Allah gak ada masalah. Gak masalah kok anaknya sekarang udah gede, udah sekolah ya. Kenapa harus nangis? Ya karena akhirnya diangkat. Dia anak baru satu-satunya, umurnya udah 39. Ya, tadinya mau diangkat bareng janinnya dari umur, tadinya nggak boleh hamil umur bayi 5 bulan. Dokter pertama ngomong kamu tidak bisa hamil karena tertutup 9 cm dan 7 cm miom dan kista, nggak akan mungkin sperma itu masuk rahim. Saya bilang yang menentukan hamil Allah, bukan dokter. Tenang aja, obat kista atau obat keturunan. Karena dipikir usianya sudah 39, akhirnya dia minta, ah udah buat keturunan saja. Alhamdulillah tidak sampai 1 bulan hamil. Begitu cek ke dokter marah-marah lagi, ini jangan hamil harusnya. Sebenarnya kan tidak kalah ya. Kan karena tidak hamil, tidak mungkin hamil kan. Jadi kalau hamil ya, mungkin untuk memang jadi dibombardir kan, dimarahin. Tidak boleh hamil, blablabla, bisa. Sampai 3 bulan, 5 bulan saya suruh pertahankan. Pertahankan. Begitu 5 bulan mau diangkat cara yang lainnya. Dan janinnya mati. 7 bulan mau diangkat. Saya terlalu bilang, ya tenang aja. Itu 7 bulan itu yang nangis. Kayak cok bapak pakai ini. Sebagai bisa ikhlas ya. Ternyata begitu keluar gak kayak bisa, gak boleh cok bapak. Jadi nangis ya. Tapi ternyata ada masalah. Sampai kemudian 9 bulan dicesar di belakang. Terakhir apa? Kistanya sama miomnya sudah berubah jadi 13 cm. Sudah nutup jalan rahim sehingga tidak mungkin bisa keluar normal karena tertutup sebola. Ya, akhirnya diangkat bareng sebayi-bayi. Rahimnya diangkat. Sok mangga lah diangkat. Ya kan sekarang gitu. Karena memang sudah punya anak. Daripada tadinya enggak punya anak. Sudah dua enggak punya anak, istri kedua lagi. Siapa? Ini yang gak dengar, nanti gak apa-apa. Tadi ada bisikan kecil yang gak dengar, gak apa-apa. Ya, yang penting kalau harus punya anak kan. Udah tua harus punya anak, kasihan. Ya, kemudian dia bilang enggak, mau yang pertama punya berapa, kalau gak punya anak kasihan. Tapi ini menderita merasa, dia mengadu ke saya itu kondisinya seperti itu. Alhamdulillah sekarang bahagia ya. Alhamdulillah. Hanya itu tadi, antum harus perhatikan yang demikian. Ya, harus perhatikan ya. Demikian bahwasanya esensi ini penting sekali. Perhatikan apa yang kita makan, perhatikan apa yang kita pikirkan. Ya, perhatikan apa yang kita makan, perhatikan apa yang kita pikir, perhatikan apa yang kita kerjakan. Jangan segala sesuatu menjadi beban bagi kita. Jangan segala sesuatu menjadi beban bagi kita. Perhatikan, energi vital itu satu. Energi vital itu satu. Digunakan untuk mendorong cairan berapa? Cairan merah, cairan putih, cairan hitam, cairan kuning. Energi vital itu satu. Satu energi vital disuruh mengendalikan 4 cairan. Saya tidak mau bikin kias loh ya, antum jangan di kiaskan kemana-mana ya, tapi itu terserah terus ya. Jadi satu energi vital, energi vital itu pelindung. Saya sudah katakan kemarin, energi vital kalau diibaratkan di dunia, dia sebagai seorang lelaki, panas, pelindung, gitu ya. Dan dia menang 4 cairan. Ini jangan-jangan ini. Saya maksudnya cairan energi, enggak masuk kemana-mana ya. Ya tentunya, jangan salah sangka. Pokoknya cairannya 4, ini ceritanya 1. Tapi jangan mikir kemana-mana. Kemudian, jangan dilanjut. Kemudian tipe kedua adalah esensi yang diperoleh dari 4 ini dari makanan yang nantinya akan jadi 4 cairan ini. Maka walaupun cukup berbeda, keduanya saling menggantung. Kemudian simpanan esensi bawaan ini bersifat tetap yang berasal dari orang tua, tidak akan berubah, dan kita tidak dapat menambah apa-apa pada esensi yang terlahir bersama dengan kita. Dan secara bertahap akan habis selama hidup kita. Habis berarti mati. Habis berarti mati. Maka hilangnya esensi tersebut dikaitkan dengan tanda-tanda fisik penuaan. Semakin berkurang semakin tua. Semakin berkurang semakin tua. Misalnya rambut yang menjadi berubah. Bagaimana kalau saya baru 30 tahun sudah berubah, apakah itu berarti semakin tua? Tua fungsinya. Tapi orangnya muda ya. Tapi kalau kulitnya gak keriput berarti paru-parunya bagus. Tapi kalau rambutnya berubah berarti ginjal ke arah rambut yang kurang bagus. Bisa jadi ginjal ke arah seksual bagus, ginjal ke arah tulang bagus, ginjal ke arah rambut. Ginjal kita kan ke arah gigi. Ginjal menguatkan gigi. Bisa jadi rontok. Ginjal menguatkan rambut. Bisa jadi rontok atau berubah. Ginjal menguatkan tulang. Bisa jadi pegel-pegel, tulang yang ngilu dan seterusnya. Tetapi tidak harus semuanya, tidak harus semuanya. Salah satu saja berarti ada fungsi ginjal yang terganggu di sana. Ya. Misalnya rambut menjadi berubah tadi, dan masalah-masalah pendengaran. Ginjal memelihara telinga, kalau terjadi gangguan pendengaran berarti ginjal bermasalah. Secara khusus, walaupun secara umum jantung yang berperan. Ya. Akan tetapi esensi zalik atau rutubah atau saripati makanan yang diperoleh ini dapat terus menerus diperbarui dari makanan yang kita makan. Kalau kita makannya benar, ya, itu akan terus diperbarui. Kalau setiap kali diurai, lapar. Lapar itu tandanya tubuh butuh makan. Kalau haus, tandanya tubuh butuh minum. Nah, itu sebenarnya tahu semua. Ya. Dan ini akan terjadi pembaruan diet. Komposisi makanan yang seimbang, atau kalau diet ini maksudnya itu alhim ya, maksudnya itu mana yang dimakan alhim ya. Di sini kalau saya sendirikan maksudnya hibdul quwwah dan alhim ya, menjaga kesehatan dengan makan-makan yang dianjurkan dan berpantang terhadap makanan-makanan yang tidak menguntungkan, berpantang terhadap makanan-makanan yang tidak menguntungkan. Ini makan seimbang, esensi jadi ini dalam beberapa cara mengompensasi kelemahan apapun yang terdapat dalam esensi bawaan. Artinya ini dapat mendukung kalau kita makannya benar. Kalau yang kita makan benar itu dapat mendukung kekurangan yang ada, bisa didukung. Terkadang kita tidak, kegiatan kita sudah full, makanan kita ala kadarnya. Sebenarnya bukan ala kadarnya, di bawah kadar, bukan di atas kadarnya, di atas ukuran. Kita sudah makan sudah sangat-sangat kurang sekali. Sementara hari ini produksi makanan itu sudah buruk. Ya, produksi makanan hari ini sudah buruk. Sementara kita lebih memperburuk lagi. Ya kan? Maka semakin lama kita semakin kurang. Esensi bawaan yang ada di tubuh kita, tabungan istilahnya, itu semakin lama semakin habis. Habis terus. Ya, akhirnya ya udah, tua sebelum waktunya. Kan habis. Baik digunakan untuk berpikir, untuk bekerja, beraktivitas dan seterusnya. Sebenarnya tidak, nanti kita akan jelaskan bagaimana seimbangnya. Apa yang harus dimakan, walaupun sebenarnya seringnya kadang-kadang kita kena protes juga ya. Karena makan seperti itu kan bukan sesuatu hal yang mudah katanya. Padahal mudah. Justru yang susah itu makan seperangkut, itu yang susah. Kalau misalkan gerimis enaknya, gerimis-gerimis ini ngapain ya, itu kan susah. Ya. Enaknya gemis-gemis ini ngapain? Ya ngapain ya, kamu duduk aja udah. Gak usah ngapain kan enak. Sebenarnya mau bikin susah itu bukan apa, kita mau nyari makan apa, kita yang mempersusah diri. Yang jangan mempersusah diri. Adanya apa di situ? Gak ada apa-apa, ya sudah. Gak ada apa-apa kok. Enaknya ngapain? Ngapain aja yang enak. Ya, itu seringnya begitu kan. Kumpul-kumpul begini enaknya ngapain ya? Kok sepi amat ya? Rame aja sepi ya? Kumpul-kumpul begini kok sepi amat ya? Enaknya ngapain ya? Sepi, rame sepi. Kadang begitu. Dan butuh gak butuh kita dicekokin yang seperti itu. Kayaknya pantasnya kalau bertemu itu ya kita rayakan gitu ya. Kayaknya kesannya walaupun tidak mengatakan, kesannya dirayakan ya. Jadi kayak seorang pengobat mengganti khamr. Kayak ngopi, kopi itu kan awalnya obat. Kopi itu obat, bukan minuman awalnya. Bukan dijadikan minuman, jadi obat. Atau tetapi itu digunakan untuk orang-orang yang suka minum alkohol. Agar dia bisa berhenti, maka diganti dengan kopi dan teh. Makanya yang namanya kopi, mesti orangnya sukanya ngumpul di luar kopi. Kalau sendirian, karena minum alkohol kalau sendirian tidak enak. Sehebat apapun dia bisa menghabiskan satu krat, 5 botol, itu kalau bersama, coba lu sendiri. Satu gelas aja udah berdiri sendirinya sih ya. Iya, tapi kalau dia bareng, dia bisa habis banyak. Begitu pula dengan kopi, maka untuk mengganti kopi itu dulunya pakai 2 kop. Ngumpul sambil kopi gitu. Tapi anehnya bergelas-gelas, harusnya kan tidak. Harusnya cukup satu gelas, karena pengganti. Pengganti untuk membuang racun juga. Teh. Ya, tapi agak kesini sudah lumayan, orang kopi sendiri tidak mau. di rumah kopi sendiri mau. Sebenarnya kopi itu tadinya jagung. Makanya detek kan. Maka orang yang kopiwan ya, itu mereka gak pakai gula. Ya. Dan seorang pengkopi sejati, katanya kan kopi ngerokok itu gak enak kalau pakai, kalau gak kopi. Justru pengkopi sejati itu tidak ngerokok. Karena aroma kopi itu akan tercampur dengan aroma rokok. Nah, dan itu pamali. Ya. Ya. Pamali apa? Ya, enggak. Bukan kopi wine gitu ya. Dan seorang kopi sejati kalau kopinya tercemar asap rokok. Kemudian selanjutnya, esensi yang sangat penting ini sekali bagi reproduksi menurut menurun bertahap pada esensi bawaan. Hal ini dicirikan pada wanita yang berakhir dengan kemampuannya untuk mengandung, tidak hamil. Kemudian menopause itu kan banyak menurun, bukan naik. Yang cenderung diperlakukan sebagai masalah kelamaan ginjal. Dan esensi juga dapat berubah bentuk menambah materi kehidupan lainnya. Dan esensi dapat dipertukarkan dengan darah. Kalau seseorang kemudian darahnya tertumpah, kekurangan darah, maka esensi akan berubah menjadi darah. Nanti pada pembahasan darah. Maka asal-muasal darah terkadang seseorang misalkan tertumpah darahnya. Kenapa makanan yang bagus misalkan jus korma itu segera menggantikan? Sebenarnya bukan jus korma yang menggantikan. Esensinya yang berada dari tulang itu akan dilumpang jadi darah sementara. Makanya produksi darah itu ada dua bahan bakunya, dari makanan dan dari esensi. Saripati makannya sudah ada. Ada yang mengatakan di punggung, ada yang mengatakan di ginjal. Itu yang akan dibentuk menjadi darah sementara. Nanti korma itu nanti akan berubah lagi menjadi saripati makanan. Karena korma lebih mudah diurai. Makanya yang paling mudah diurai ya korma. Makanya anak kecil ditahnik juga dengan korma, karena dia paling mudah diurai. Paling mudah di sana. Ya. Dan limpa lambung siap menerima walaupun dia baru lahir. Coba yang lain. Anak baru lahir, ASI belum kuat minum ASI. Makanya baru lahir tidak langsung diberi ASI, tapi langsung ditahnik. Korma kuat nih. Berarti sangat lembut korma itu sebenarnya. Dan karena dia baru lahir, bertemu dengan dunia dan kena hawa udara, maka dia butuh penghangat. Korma sifatnya hangat. Maka bayi diberi korma. Banyak sekali faedah korma untuk anak bayi. Kalau sampai kemudian korma tidak boleh, boleh kacau. Kacau. Karena ASI belum, korma sudah. Makanya anak bayi yang dulu begitu lahir yang pertama kali dimasukkan korma belum ASI. Terkadang orang menggunakan ASI pun salah, memberikan ASI pun salah. Seringnya ibu-ibu kalau memberikan ASI kan makanan bayi pertama kan setelah tahnik kan membuka ya, makanan pertama kan ASI. Dan seringnya ibu-ibu itu salah dalam menyusui. Tapi jangan diambil hati, saya nggak pernah menyusui. Jadi kalau menyalahkan wajar-wajar saja kan. Muhammad nikah ya banget nyalain orang. Emang pernah nyusuin? Belum. Kok? Belum pernah saya menyusuin. Dari sampai hari ini belum pernah. Tapi masalahnya adalah bayi itu anak-anak, dia nggak bisa berpikir. Dan orang biasanya kalau menyusui itu sampai gelegekan. Sampai gelegekan kan? Baru setelah gelegekan digendong, ditepuk-tepuk. Sudah dilebihkan suruh keluarin. Maksudnya apa? Bahkan ketahuan belum koin termasuk syarat-syarat untuk mempercepat tua adalah memperbanyak makanan kemudian dimuntahkan lagi. Menumpuk makanan kemudian dimuntahkan lagi. Cuman tuh lihat bayi. Ya. Baru lahir dia dididik untuk tua. Cepat tua ya. Jadi dia di TKI sampai penuh dia. Muntah. Sampai penuh kan. Lagikan kan. Kemudian digendong, kemudian tepuk-tepuk biar keluar ya. Betul nggak? Ini ibu yang menyusui, betul nggak? Nah, iya. Ini kencang berapa ya? Iya. Ini padahal kalau kita nanti bahas masalah muntah, kalau kita memberikan makanan kelebihan kemudian dimuntahkan, ini cepat tua. Ternyata anak bayi kita itu sudah kita doakan, kita sudah kita fasilitasi untuk cepat tua. Ajib ya? Dan ini kejadian, kenyataan. Bahkan boleh dibilang ibu mana yang tidak seperti itu? Pertanyaannya ibu mana yang tidak sampai kekenyangan dalam menyusui anaknya? Padahal kekenyangan tidak boleh. Ya, kekenyangan tidak boleh. Tetapi ini kekenyangan dididik dari awal. Dan seharusnya kan ibu yang tahu kapan jadwal menyusui. Ini enggak, anak yang tahu. Anak nangis, langsung di iya, tetehin, diem dia. Enggak, orang udah dimasukin mulutnya. Oh, diem mau kemana dia? Nangis gitu lagi, padahal belum tentu itu butuh. Iya, untung dia gak mikir, mau krok, cakir. Untung dia gak mikir, kan? Padahal belum tentu dia butuh makan. Enggak, ibu itu kan begitu. Pokoknya nangis itu ya sudah langsung siapkan. Es namanya kenyotan susu, ya, nangis langsung kasih. Padahal belum tentu dia tidak nyaman, panas juga nangis, ya kan? Gitu. Jadi kasih makan, kebanyakan makan ngantuk dia, ngantuk ya. Masih kenyang sebenarnya, dikasih lagi udah kenyotan aja, apalagi yang harus dikerjakan. Habis itu ngantuk, gitu. Bukan anak saya. Memang tadi kenyotin, itu nangis, tidur udah. Ya Allah. Gimana gak cepat tua anak-anak kayak gini ya. Udah dari kecil udah begitu kan. Ya begitu lahir, udah besar, udah bisa jalan. Kita juga sama masih. Masih makannya. Ya anak kecil itu biasanya rata kebanyakan itu sama coklat seneng banget gitu ya. Kayaknya kalau anaknya gak doyan coklat, gengsi kan. Masa anaknya saya gak doyan coklat? Pokoknya saya kalau bilang, ini jangan makan coklat. Aduh, aku umat gimana ya? Anak saya itu paling doyan sama coklat. Ini kayaknya mukanya berseri-seri ketika ngomong. Ya, ada kebanggaan tersendiri ketika anaknya doyan coklat. Ya Allah, ini gak bisa dicerna. Ya. Maksudnya gimana? Mendidik apa? Padahal coklat itu orang dewasa saja 6 jam gak tercerna. Lalu anak-anak mau berapa jam? Kasihan mereka. Kasihan. Kalau sering makan kelompok, sering makan ciki-ciki, makan gak doyan makan nasi. Kasihan mereka. Udah masih kecil masalahnya, masih kecil. Kasihan. Kasih sayur. Anda boleh coba. Anak-anak doyan sayur nih. Begitu doyan sayur, kasih kelompok sama ciki-ciki. Gak usah lama-lama, 2 hari saja cekokin terus, kasih cuci-cuci seharian jajan cuci-cuci kerupuk, besok lagi demikian, besok lagi suruh makan gak mau, besok lagi suruh makan gak mau. Atau aku coba, bikinkan mie ya. Sehari ini pagi, siang, sore ini pakainya lauknya pakai, besok lagi lauknya pakai, besok lagi dikasih sayur gak mau, maunya ya. Berarti masalah pada diri kita sebenarnya. Orang tua. Ya, jangan sampai dulu aja saya begini, jangan. Kita harus ada perubahan. Apalagi saya, orang tua saya enggak begitu. Ya, dari kecil saya tidak mengenal yang seperti itu, apalagi yang punya coklat. Oh. Perasaan seumur hidup ibu saya belum pernah ngasih coklat. Bapak saya sudah meninggal, belum pernah ngasih coklat. Bapak saya itu. Kayaknya orang tua kok nggak zaman gini, orang tua kok ngasih coklat pelit amat ya. Tapi orang tua saya nggak pernah ngasih coklat, semua anak-anaknya nggak pernah ada yang dikasih coklat. Ibu juga, ibu masih hidup, ya menopause umur 57 tahun, anaknya 11, ya, lahirnya nggak ada yang cesar. Bahkan ketika melahirkan anak itu bisa diatur. Ini di lagi mau lahirin ada tamu. Di mulanya ada tamu, itu para ciknya yang bantu ini, beresin dulu, saya mau terima tamu dulu, saya pun rebus air, kemudian dikasih, ngobrol, setelah dia pergi, langsung masuk, keluarin bayinya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu begitu. Enak banget ya, terima kamu dulu, udah bisa terima kamu, ngobrol, tunggu selesai. Udah, karena ibu saya gak pernah stres walaupun anaknya ada berapa. Ketika dia ke ibu saya ke misalkan periksa, zaman saya sebelum periksa, artinya ibu saya tidak pernah memikirkan anak saya harus lahir berapa bulan. Saya sendiri setahun kurang 2 minggu. Dirahim ibu paling betah anaknya, ibu saya itu saya paling betah. Setahun kurang 2 pekan saya dari sana. Setahun kurang 14 hari. Dirahim terus. Ya, tapi ibu saya nggak pernah stres. Gimana ini? 9 kan harusnya karena kabur kan? Menginjak 10 di operasi, ibu saya tetap di bawah saja. Bawah. Enggak di. Malam ini lah. Ya. Akhir kemudian. Ini lagi bukan curhat ya. Bukan curhat bukan. Tapi esensi tadi. Saya bilang ya. Pemerintah. Ibu saya belum berubah. 67 belum berubah. Ibu saya belum berubah. Masih kokoh. Kuat masih. Kalaupun suruhnya, kalau punya antum masih kuat saya. Berjalan antum ketinggalan. Balapan jalan sama ibu saya itu ketinggalan 67. Enggak, 57 baru nyawa kos. Umur 50 masih pingin lahiran. Saya enggak boleh. Ya. Walaupun kelas 4 SD janda. Ini esensi. Saya bicara esensi. Kalau saya bicara yang jauh, nanti kejauhan. Ya, saya bicara yang dekat saja. Ya, artinya saya dengan ibu saya lebih bagus saya oleh hidup ini daripada saya. 67 belum berubah, masih kokoh, masih kuat. Jadi ibu saya itu orangnya enak. Penyakitnya gampang kalau sakit. Kemarin waktu ada sel terosa, ibu saya sakit. Diranjang sakit nggak bangun berapa hari. Saya datang, Bu, sebenarnya saya punya rencana, kalau ibu itu ke satu rosa, saya mau kasih uang untuk saku, sekian, 500 ribu. Dan mau saya, dia kan lagi pingin sepeda listrik, saya kasih sepeda listrik. Dia bilang, tapi kalau besok bangun, saya nggak jadi. Oh, udah sehat kok, dia. Besoknya bangun, datang ke rumah saya, mana? Kasih. Ibu saya gampang sakitnya, nggak pernah susah. Jadi gampang, panas, badannya panas beriak. Betul, beriak serius, bukan gak serius. Tapi udah kasih, saya gak pernah kemudian harus minum obat apa itu gak mempan. Tapi gitu, kalau yang diinginkan apa kita kasih tahu. Oh langsung gitu, sehat saya. Nah itu kan gampangnya. Itu karena tadi esensi tadi. Tapi kalau esensinya bobrok ya gak bisa. Walaupun dikasih semangat pun, aduh bodoh amat lah. Enaknya di situ, enaknya kuat, tinggal nata kolbu kan, kalau badannya kuat tinggal nata kolbu, kolbunya seneng bangkit, udah sehat, gagah, balapan lari juga bisa ya, ya, nah itu begitu, ya, mantep kan, nggak sakit mau diiming-iming apapun, diiming apapun, ya, kan enak punya ibu kayak gitu kan. Gak sakit-sakit kan? Bukannya merah itu. Hah? Merah-merah. Iya. Kemudian nah, ini esensi ya. Ini cerita esensi. Jadi esensi itu luar biasa ya. Tinggal nata kolbu. Esensinya bagus. Esensi juga dipercaya menghasilkan sum-sum tulang. Kokoh dia. Oleh karena para itu para praktisi klasik dikaitkan dengan dimak dengan otak. Sehingga tidak heran jika esensi cenderung dikaitkan dengan kreativitas bawaan dan masuk akal. Jika orang yang jenius, kreatif, seringkali menghabiskan esensi dengan cepat. Di sini ada kalimat tambahan cepat meninggal pula. Ya. Hubungan dengan sum-sum, makanya katanya kalau profesor pada botak-botak gitu ya, karena esensinya terkuras gitu ya. Coba sekarang profesor semua ya. Akhirnya, sebenarnya enggak salah dari bayi, salah itu dari bayi. Hubungan dengan sum-sum tulang itu menjelaskan mengapa esensi disebut sebagai pemelihara darah. Jadi masalah yang terkait dengan kekurangan darah mungkin sebenarnya merupakan kasus kekurangan esensi. Terkadang seseorang yang pendarahan sebagian bisa jadi kekurangan esensi. Walau salah apa tidak, terkadang orang salah itu dari kecil. Saya kalau melihat ibu saya masih makan adik saya, itu baru lahir, setelah nyetek itu udah kasih pisang. Besoknya udah dimakasih makan pisang. Kalau kenapa kok? Saya pernah tanya, Bu, kenapa begitu anak lahir kok langsung dikasih makan pisang? Apa jawab dia? Kalau anak itu lahir, berarti dia ingin makanan dunia. Kalau nggak mau makanan dunia, ya dia di dalam terus kayak kamu. Setahun kurang dua minggu terus aja di dalam rahim. Tapi begitu kamu pengen makanan dunia, kamu lahir, ya udah saya nggak bisa makan. Sudahlah, terserah. Iya, begitu lahir besok dikasih pisang langsung. Wah, kalau orang sekarang, wah, ngamuk sudah ya. Tapi saya tidak maksudnya saya tidak nyuruh atau begitu. Enggak, jangan begitu, enggak. Maksudnya dikasih korma, dikasih pisang, udah komplit lah pokoknya. Katanya alasannya begitu, dia lahir. Tapi kalau aku ikuti umum saja, umumnya berapa? Berapa bulan kasih makan selain nasi? Ada, 6 kek, 7 kek, setahun, terserah kan itu umumnya. Lakukan. Dan masing-masing orang memilih prinsip yang berbeda, gitu ya. Sehingga tidak heran demikian. Hubungan dengan sumsum tulang itu menjelaskan mengapa eksersis disebut pemelihara darah. Seperti hubungan antara organ satu dengan organ yang lain, para tabib-tabib klasik selalu mencari interaksi hal ini. Ketika mencoba mengidentifikasikan sebab penyakit atau kesehatan yang buruk, maka mereka mengaitkan dengan hal ini, dengan esensi ini. Selalu dikaitkan dengan esensi. Kelemahan tulang sumsum akibat kekurangan esensi dipersalahkan sebagai penyebabnya. Artinya ketika terjadi permasalahan tulang, maka yang salah adalah esensi, ingatan buruk, kurang konsentrasi, atau gangguan otak, apapun, maka ini permasalahannya pada esensi. Termasuk gangguan reproduksi, impoten, dan keguguran. Maka dapat dijelaskan, intinya dapat dijelaskan bahwasanya bentuk bawaan esensi kita peroleh sedari lahir. Alhimya atau berpantang akan dapat membantu simpanan esensi bawaan. Berpantang itu hanya memilih makanan yang cocok buat kita. Yang tidak cocok tidak kita makan. Yang butuh ya kita makan. Hal dan aktivitas yang berlebih dapat mengikis esensi tanpa peduli berapa. Artinya kalau kita kegiatannya terlalu berlebih, berpikirkah, kegiatankah, kerjakah, itu akan dapat menguras esensi. Dan masalah-masalah kandungan seperti keguguran itu terkait dengan kelemahan esensi. Bahkan orang-orang yang sesat itu lebih banyak esensinya terkuras daripada orang yang lahir normal. Ya. Bahkan pengalaman saya, setiap kali orang cesar, satu kali cesar itu hampir sama dengan tiga kali melahirkan. Menurunnya fungsi ginjalnya, menurunnya terkurasnya esensinya. Jadi seakan-akan kalau dia tiga kali cesar, seakan-akan dia melahirkan tiga anak normal. Ini sembilan anak normal. Jadi satu bagi tiga. Makanya orang-orang yang kebanyakan cesar, maka parah punya. Cepat lemah maksudnya ya. Bukan parah sekali, ini cepat lemah. Termasuk memang pas dalam pengobatan klasik ini kan harusnya, loh kan enggak, harusnya kan cesar kan enggak melakukan apapun. Betul enggak? Cesar kan di bedah perutnya enggak melakukan apapun. Kok malah lama? Iya. Kenapa? Ginjal punya hubungan terbuka dan tertutup dengan rahim. Makanya kalau kita perhatian, suara orang yang hamil itu berubah. Jadi kalau banyak diagnosa, suara orang yang hamil itu berubah. Maka suatu ketika saya punya murid, kemudian maksos di Ustaz Zainal. Dia mengantarkan anak kecil dan ibunya. Selesai, kemudian dia menyampaikan. Karena dia sudah periksa, kan, disampaikan. Dia tahu, karena dia mau ketemu saya, maka dia pakai kacamata. Dia pakai kaos tangan, dan tertutup rapat, hata matanya tidak kelihatan. Karena mau ketemu saya. Ngobrol, selesai, kemudian benar apa yang dia duga. Ketika dia pulang, saya WhatsApp. Hati-hati, selamat sampai salam saya sama suaminya. Anda hamil. Dia kaget, loh. Padahal kehamilannya dirahasiakan. Suaminya sendiri belum dikasih tahu. Orang tuanya juga belum dikasih tahu. Dia tes pack positif, tapi belum ada yang dikasih tahu. Dia ngobrol sama saya, kemudian saya katakan, jaga diri baik-baik. Dia kaget, wah dari mana? Tuh kan, saya bilang apa? Tadi makanya sudah rapat banget, kata dia. Saya bilang, saya maksudnya, suara akarnya berasal dari ginjal. Ketika seseorang hamil, maka suara itu kan berubah. Suara hamil itu beda dengan suara orang yang tidak hamil. ya. Makanya pendengaran itu tajam. Ya, itu demikian. Makanya diagnosa nanti tergantung itu asa-asahan, ya Pak? Kalau misalnya kita mobil, mobil 1528 ada? Ya, ya Pak, ada Pak? Kuncinya saja. Maka ketika seseorang lahir normal, ginjal akan mencurahkan secara normal. Memang pengaturannya demikian, secara normalnya dikeluarkan lewat rahim, lewat organ vitalnya. Emang begitu jalannya. Sehingga ada pembuangan, pembuangan dan pembuangan energinya dan sebagainya itu normal jalannya. Tapi kalau dibedah, Pak ginjal nggak tahu, seakan-akan dia masih punya hubungan dengan rahim, padahal rahim sudah kosong. Dan ketika seseorang membedah, kan tidak tahu apa yang terjadi di dalam, kan mereka tahunya apa yang kita lakukan itu benar. Ya. Padahal ada jaringan-jaringan ginjal yang mungkin keterjang oleh dia, karena bayinya diambil. Ada jaringan-jaringan energi vital, pengirim esensi dan darah yang dia terjang. Dan dia tidak ketahui. Maka energi dan esensi saat itu akan lebih terkuras. Karena tidak sejalan dengan fitrahnya, itu yang maksudnya. Okay. Maka menopause dan pengobatan klasik, dalam pengobatan klasik dijelaskan sebagai suatu kelemahan esensi, dikarenakan esensi bersifat vital, terutama bagi reproduksi. Ini kita akan bahas pendapat satu. Esensi di sini yang dimaksud adalah cairan esensi atau cairan inti yang berasal dari proses pemurnian atau penyulingan. Yang sudah saripati makanan menjadi intisari, ia adalah suatu esensi yang disuling, dimurnikan, dan disarikan dari suatu basis yang lebih kasar dalam pengobatan klasik. Dan ini dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama, cairan esensi prapembentukan disebut dengan nutfah. Yang kedua, cairan esensi saripati pasca pembentukan yang berasal dari makanan dan minuman. Yang ketiga, cairan esensi yang ada di ginjal. Sebagian lagi mengatakan ada di tulang punggung. Bahas satu persatu. Yang pertama adalah nutfah esensi pra pembentukan. Ya. Adapun nutfah esensi cairan pra pembentukan, hal ini sebagaimana disebut ke dalam Imam Bukhari Muslim Sosial. Dalam berita dari saat ini kita mulai masuk pendapat kedua. Sekarang perhatikanlah nutfah dengan seksama. Ia hanyalah sebatas air hina. Ia hanyalah air yang lemah serta menjijikan yang kalau berselang sesaat saja dia akan rusak dan busuk. Ya. Dan bagaimana melihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Tahu dan Kuasa mengeluarkan dari antara tulang sundi seorang lelaki dan taroid dada perempuan antara dua betis bayi. Dan bagaimana nutfa itu bisa dengan tunduk atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala meski jalannya sempit dan bercabang-cabang. Dari makanan, kan bayangkan, dari makanan masuk ke dalam tulang sundi menjadi saripati, bukan sesuatu yang mudah. Kemudian dari makanan naik ke taroid, kemudian nanti turun ke rahim, bukan sesuatu yang mudah. Jalan yang bercabang-cabang, dari lambung ke limpa, ya, ke organ yang lain, organ-organ terus akan diproduksi. Itu baru cairannya, belum pertemuannya. Cabang pertemuan antara bapak dan ibu kita, pertemuan yang mendatangkan desiran-desiran halus ketertarikan satu dengan yang lainnya. Bapak kan tertarik dengan ibu, ibu tertarik dengan bapak. Kalau tidak tertarik aja ini, ya tertarik kemudian menikah. Setelah menikah kemudian mereka makan dengan makanan yang baik dan benar. Setelah menjadi nutfah dan kedua-duanya memiliki nutfah. Kemudian kedua-duanya berhubungan, ya. Yang mana selama belum dibuahi, maka sel telur sperma tersebut dibawa oleh lelaki. Dan semenjak lelaki itu balik, dia mengandung sperma di dalam tulang sundi. Berapa tahun hingga dia menikah? Sekian tahun dia mengandung, ya. Perlu tidak disebut hamil? Lelaki itu mengandung lebih lama, mengandung sperma lebih lama kemudian diberikan kepada perempuan gantian nih, tolong dibawa. Kemudian perempuan membawa, kalau sekarang itu cuma 2 tahun ya, 9 bulan gitu ya, bukan 2 tahun. Dan itu pendapat pendapat Imam Syafi'i ya, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun Imam Syafi'i. Batas maksimal bayi di dalam rahim, kata Al-Imam Ibnu Jauziyah, Al-Imam Syafi'i berpendapat 2 tahun, Al-Imam Ahmad 3 tahun ya. Ini bukan segitu ya, tapi 9 bulan kalau sekarang ya. Di bawah 9 bulan. Tapi antum jangan mentang-mentang antum bertahun-tahun. Walaupun bertahun-tahun antum bisa jungkir balik. Bisa sambil push up, ngandungnya antum gitu ya, jungkir balik enggak masalah. Tapi wanita biarpun 9 bulan dia tidak bisa sit up, tidak bisa push up. Padahal dia 9 bulan. Dia mengalami dengan fight dan getir ketika mengeluarkan nyawa taruhannya, ketika melahirkan nyawa taruhannya. Antum ketika melahirkan dan sok jagoan, hai istriku, ini itu anakku yang sudah saya kandung 20 tahun disulbik saya. 20 tahun tadi kamu bisa salto, bisa jungkir balik, mengeluarkannya juga beda. Wanita mengeluarkannya ya, nyawa taruhannya ya. Kemudian ini jalan yang bercabang sampai dia menggiring ke tempat kediaman dan tempat berkumpulnya. Ya, yang rahim bagaimanapun Allah SWT mengumpulkan pria dan wanita dan menciptakan rasa cinta dan kasih di antara keduanya. Ini susah. Susah untuk jadi kita ini susah. Ya. Makanya jangan macam-macam. Jangan disepelekan. Ini susah. Dilahirkan dari cinta kasih yang murni, ya. Berasal dari sari mati yang murni pula. Ini sebab murni pokoknya. Belajar ini. Bagaimana dia menggiringnya keduanya dan dengan rentetan syahwat dan cinta untuk berkumpul, ya, akhirnya menjadi sebab terciptanya anak. Dan bagaimana Allah SWT menetapkan bertemunya dua air tersebut pada letak keduanya sangat jauh berbeda dulunya. Bisa satunya mungkin di Cilengsi, satunya kemudian di Surabaya, satunya kemudian digiringlah kembali pertemukan jauh letaknya. Begitu pula saat sudah kumpul menjadi suami istri pun yang satunya di Tarib, yang satunya di Sulbi. Bagaimana kemudian Allah menggiring dari urat-urat dan organ-organ dalam dan mengumpulkan keduanya di satu tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman yang kokoh yang dirahim. Maka disebut kororin makin, tidak tersentuh oleh udara sehingga tidak rusak, atau dia tidak tersentuh dingin sehingga membeku, dan tidak pula terjangkau oleh penyakit. Ini perlu diperhatikan. Penyakit ini disebut korim. Jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana kalau terkena orang terkena tokso, ya virus tokso, sehingga bayinya korak hidungnya, hilang tangannya, dua belah tangannya hilang, namanya apa? Amelia. Bayi yang lahir tanpa kedua belah tangan namanya Amelia. Orang-orang sekarang kadang-kadang orang tua masih nama anak Amelia, maksudnya apa ini? Maksudnya semoga anak saya lahir dan karena saya hilang kedua tangannya, itu maksudnya. Amelia itu artinya anak yang lahir tanpa kedua belah tangan. Terkadang demikian, kenapa dia? Karena tokso. Apakah tokso itu masuk rahim? Jawabannya tidak. Itu yang bawaan. Karena rahim itu ketika sperma dan sel telur digiring dan masuk disebutkan, maka rahim itu disebut koroni makin, tempat yang kokoh, udara tidak bisa masuk, awan dingin tidak bisa membekukan, apapun penyakit tidak akan bisa menyerang kecuali memang bersama dengan sel tersebut. Ini bukan salah virus toksin dan sebagainya. Ya, ini jelas ada di Quran surat Al-Mumin ini, surat 23 yang berapa ini, tentang proses penciptaan manusia. Dan Al-Hajj juga ada di sebelah situ, terakhir disebut koroni makin, tempat yang kokoh, tidak tersentuh oleh apapun. Ya, berarti bawaan itu dari sananya. Dan disebut ilmiah, ketika kita bicara ilmiah, yang dimaksud dengan ilmiah adalah ada dalilnya. Kalau ada sesuatu penelitian yang berselisih dengan dalil, maka yang dipertanyakan penelitiannya, bukan dalilnya. Karena Allah yang ditahu, bukan kita yang tahu. Dalil tidak perlu diteliti. Cuma saya teliti ya, betul apa enggak? Enggak perlu, enggak butuh dalil. Contoh hamba tuh saudara dikurita obat segala macam penyakit hamba tuh saudara. Kemudian diteliti, banyak orang meneliti hamba tuh saudara obat segala macam penyakit. Itu jawabkan dari api, nggak akan bisa tercapai. Sampai detik ini belum ada orang yang bisa menemukan hamba tuh saudara benar-benar obat segala macam penyakit sesuai dengan penelitian. Tapi kalau sesuai dengan dalil jelas, hamba tuh saudara pahit, hamba tuh saudara pedas, dia menguatkan jantung. Dalilnya kalau jantung kuat, kuat semuanya. Dalil untuk mengetahui dalil dengan dalil, bukan dalil dengan akal. Ya, bagaimana? Bagaimana ya caranya? Kita akali. Bagaimana ya? Kalau itu sudah bersama penyakit, nggak bisa akal, nggak bisa menjangkau. Kita cari-cari lagi. Kenapa itu sudah bersama macam betul disebutkan? Lihat, ibu gue menjelaskan. Kalau itu sudah rasanya apa? Kalau itu sudah pahit. Bagus, pedasnya untuk energi vital jantung, pahitnya untuk rutubah jantung. Harum dan rutubah jantung ditopang dengan hamba soda. Nah kalau jantung bagus, tidak masalah terjadi. Untuk kalau dia baik-baik semua, kalau dia rusak-rusak semua, dan kalau dia baik-baik semua, itu jawabannya. Tidak perlu penelitian. Nah kita karena kita berakhir pada dalil, bukan pada penelitian. Jelas. Jadi nggak usah dicari-cari. Aduh nggak usah cari internet. Kalau itu sudah kandungannya apa? Gak penting. Gak penting kandungannya apa. Kalau itu sudah bagus buat kolbu berarti, ya bagus buat kolbu. Makanya dia obat segala macam penyakit. Aduh nggak perlu meneliti air zam-zam. Air zam-zam itu sesuai dengan kenyataan kita. Kolbu hubungannya. Ya tidak perlu kemudian dicari alasan mengandung apa. Kandungan mineralnya berapa? Gak perlu. Gak penting. Karena penelitian ada atau tidak ada itu tidak menambah, seharusnya tidak menambah. Yang menambah keyakinan adalah kalau itu sahih, yakin, rasa. Lanjut, kemudian dia mengubah nutfah yang teramat putih ini menjadi subur, menjadi arak-arak, yakni merah kehitaman, lalu dijadikan udghah sekumpal daging. Setelah jadi alat, kok kemudian jadi mudghah sekumpal daging. Ya, makanya ini kolbu itu mudghah sekumpal daging. Yang berbeda dengan alat, kok dalam sisi warnanya, hakikatnya dan bentuknya, karena mudghah ini sudah berbentuk daging. Sementara ini masih berbentuk darah. Lalu dia menjadikan tulang belulang tanpa pembungkus yang berbeda dengan mudghah dalam bentuknya dan keadaan ukurannya serta warnanya pun berbeda. Dijelaskan di sisi yang lain, yang lebih manusia jadinya tulang dikarenakan pemanasan ada titik yang berasal dari kolbu tadi. Ya, maka saya katakan pembuahan adalah suatu pencampuran al-quwa energi vital seksual pria dan wanita. Hal ini digunakan untuk membentuk yang disebut sebagai pengobat klasik adalah nutfah, cairan esensial per pembentukan yang mana manusia yang baru dikandung ini berasal dari kedua hal tersebut. Dan nutfah yang teramat putih ini menyubur menjadi alaqah yang merah kehitaman, lalu dijadikan mudghah sekumpal daging yang berbeda dengan alaqah dalam warna dan seterusnya. Lalu dia menjadikan tulang belulang tanpa pembungkus sampai kemudian menjadi janin semasa kehamilan dan juga dia tetap bergantung kepada penyubulan yang berasal dari organ kita, terutama ginjal ibu, limpa ibu, hati ibu. Karena berasal dari darah. Dan nutfah adalah satu-satunya jenis cairan yang hadir di dalam janin. Yang dikarenakan itu, ia tidak mempunyai kegiatan fisiologis independen. Nutfah yang menentukan pembentukan dasar pokok, kekuatan dan vitalitasnya masing-masing orang ini juga berbeda. Hal ini yang membuat individu ini menjadi sama. Kenapa? Karena masing-masing berbeda. Tidak ada karakter yang sama, tidak. Kenapa? Makanannya beda. Ya. Walaupun terkadang ada asal asli atau palsu, kadang orang mirip. Ya kan? Wah, mirip banget. Terbeda. Enggak akan sama. Memang kita kalau gambar 100 gambar aja semuanya akhirnya ada yang sama. Allah Subhanahu wa taala ketika membikin ciptaannya sekian banyak tidak ada yang sama bisa. Bisa, kita enggak bisa. 100 aja udah sama semua kan? Ya. Gitu kan? Demikian. Maka menjadi individu yang unik. Kenapa? Karena bahannya berbeda. Bahannya berbeda. Bahannya berbeda, hawa udaranya berbeda, maka berbeda pula karakternya. Maka kelihatan, coba karakter orang Cirengsi beda dengan karakter orang Surabaya, berbeda dengan karakter orang Bekasi, berbeda dengan karakter orang Tanjung Priuk, berbeda dengan karakter orang Bogor, berbeda dengan karakter orang Batak, berbeda dengan karakter orang Medan, berbeda dengan karakter orang Padang. Ya, beda. Kenapa? Makanannya beda, hawa udaranya beda, saringnya beda, karena terjadi pembentukan yang berbeda. Ya, tidak akan sama. Emosi beda. Makanya di sini dikatakan kalau sudah demikian berarti tidak ada penyakit yang sama. Kenapa? Ya karena individu itu memiliki masing-masing itu memiliki sesuatu yang unik. Jadi beda. Tidak bisa kemudian oh ini ada orang 10 orang mah gampang saja semua obatnya promah. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang satu mah suka melamun, yang satu mah suka menangis, yang satu mah suka berpikir, yang satu mah cerdas nggak bodoh. Yang satu mah gak doyan makan, masing-masing, atau makannya sering terlambat. Yang satu kemauannya keras, berbeda. Kalau disatukan ya gak mau. Ya, enggak lah, masa disatukan tukang lamun, enggak lah. Ya, tetap beda. Yang satu makanannya beda, awal udaranya juga beda, gak beda. Maka boleh jadi 100 penyakit yang mungkin menurut konvensional sama, maka darah tinggi kan diabetes maka dalam klasik berbeda. Ya, jadi tidak ada yang sama. Maka bisa jadi obat itu kan selalu berubah. Makanan itu kan selalu berubah tergantung kebutuhan mereka masing-masing. Makanya tugas pengobat itu sebenarnya ringan tapi ya enggak berat gitu ya. Cuma menyediakan makanan saja. Syaratnya yang cocok. Nah, gitu aja. Ya, syaratnya yang cocok. Lanjutkan. Sejak ia diwarisi dari orang tua pada saat pembuahan, maka nutfah hanya dapat dipengaruhi dengan sulit di dalam perjalanan kehidupan dewasa. Ada yang mengatakan cairan esensi ini tetap dalam jumlahnya. Ada yang mengatakan demikian, baik jumlah maupun kualitasnya. Tetapi ada yang mengatakan ia akan dapat dipengaruhi secara positif, sekalipun tidak bertambah juga tidak berkurang. Maksudnya, ada yang mengatakan bahwasanya nutfah ini akan dipengaruhi ya, tetap jumlahnya, sementara yang berkurang itu yang kita makan. Sementara esensi bawaan prenatal yang berasal dari kedua orang tua itu tetap. Ya, sementara sebagian lagi mengatakan tidak, dia akan terpengaruh secara positif. Ya, itu demikian. Maka cara terbaik untuk mempengaruhi cairan esensi sesuai dengan cara yang positif adalah dengan berjuang untuk mendapatkan keseimbangan di dalam segala macam kegiatan. Nanti kita bahas, ada pembahasan masih lama nih kayaknya, masih halaman berapa itu keseimbangan. Tenang saja, masih panjang ceritanya. Oh ini yang masih panjang. Ini nanti penata laksanaan, Pak. Bagaimana pola hidup kita. Kita masih pukul-pukul. Ini yang selanjutnya. Yang kedua, tadi baru satu. Yang kedua adalah cairan esensial pasca pembentukan. Yang dimaksud dengan cairan esensial pasca pembentukan adalah esensial yang disuling dan disaring oleh perut dan makanan dan menjadi zahir di dalam tihal atau di dalam perut kecil setelah dia lahir. Setelah lahir, sang bayi mulai makan. Saya tidak menceritakan kapan makannya, masing-masing berbeda. Kemudian dia juga mulai minum, mulai bernafas, paru-parunya mulai berfungsi, perut besarnya mulai berfungsi, perut kecilnya mulai berfungsi. Hal ini digunakan untuk menghasilkan energi dan makanan, serta digunakan untuk menghasilkan minuman dan udara. Maka dalam literatur klasik dikatakan cairan esensi pra pembentukan yang didapat dari prenatal atau bawaan dari orang tua dan cairan esensial pasca pembentukan yang didapat berasal dari makanan dan minuman ini yang disebut ya rutubah ini. Jadi rutubah itu adalah perpaduan. antara yang didapat dari kedua orang tua bin kita sama dengan yang didapat oleh kita sendiri, baru kita gabung. Baru kita gabung. Nah, komplek esensi yang disuling dan disarikan dari makanan secara kolektif dikenal sebagai esensi pasca langit. Adapun esensi pralangit yang dimaksud adalah esensi yang berasal dari orang tua. Disebut langit karena turun dari dua orang tua. Ya, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara esensi pasca langit adalah esensinya sudah selesai dari orang tua. Kita tidak mungkin lagi ditambah esensi dari orang tua. Karena kita makan sendiri. Ya. Karena maidah atau perut besar dan perut kecil bertanggung jawab untuk mencerna makanan, maka perubahan bentuknya itu tanggung jawab mereka. Ini menganut madhab pendapat yang kedua sebagaimana dianut oleh Haris bin Qaradah yang hidup di zaman Nabi SAW. Sementara yang lebih bertanggung jawab lagi ada yang kolbu, karena lambung dan limpa atau maidah perut besar dan perut kecil tidak akan bisa mencerna makanan tanpa ada pemanasan dari kolbu. Paru-paru tidak akan bisa menghirup udara tanpa penguatan dari kolbu. Hati tidak akan bisa mendapatkan darah, memproduksi darah tanpa mendapatkan energi vital dari kolbu. Karena energi vital itu dari hawa, hawa itu dari kolbu. Paru-paru bisa menghirup udara dengan kekuatan, itu dari energi vital, berarti itu dari kolbu. Begitu pula dengan hati, bisa memproduksi menjadi darah, itu berarti dari kolbu. Ya, termasuk perut besar dan perut kecil. Ya. Kemudian, karena maida perut besar perut kecil ini bertanggung jawab mencerna makanan mengubah bentuk ini, ya, kemudian menghasilkan energi tadi dikatakan seluruh energi yang kembali ke kolbu. Maka esensi pasca pembentukan berkaitan erat dengan perut baik besar maupun kecil. Oleh karena itu esensi pasca langit bukan nanti berkhusus esensi, akan tetapi hanya suatu istilah umum yang menunjukkan bahwasannya itu berasal dari makanan dan minuman yang dihasilkan dari produksi atau proses cernanya perut besar dan perut kecil. Ya. Kemudian ada pencairan tubuh pasca pembentukan menunjukkan pada air yang ada pada tubuh pada sitosin normal, dan fungsi dari cairan tersebut adalah untuk mengairi, membasahi otot, organ-organ dalam, kulit, rambut, dan seterusnya. Ini maksudnya fungsi rutubah. Adapun cairan tubuh ini dapat dibedakan menjadi tiga pengertian. Ini pendapat pertama, yakni cairan bening yang tersebar di seluruh otot. Ya, kemudian cairan keruh dan kental, yang mana pendapat kedua menyatakan bahwasanya cairan hanya dibagi menjadi empat saja. Yakni cairan darah merah, cairan limfa, sperma atau putih, dan wanita agak kekuning-kuningan, kemudian cairan kuning yang masuk ke dalam empedu, dan cairan hitam yang masuk ke dalam tihar. Ampasnya ada keringat, ada air mata, ada feses bagian besar, ada urin, dan dahak serta rehak, itu ampasnya. Yang saya dicondong pada pendapat yang kedua, ya, tapi sebentar ini bingungnya yang kita pelajari dari ini. Kemudian bahwasanya produksi distribusi di mana cairan keruh kental ini digunakan untuk otak, sumsum, tulang, melicinkan persendian. Ini maksudnya tadi, cairan putih tadi. Karena cairan putih itu menjadi sumsum dan menjadi lumpa. Dan produksi distribusi dan pengeluaran cairan tubuh melalui proses yang agak rumit itu berhubungan dengan paru, limpa, ginjal, perut, usus, dan besar serta kantong ini. Sementara pendapat yang kedua yang saya condong adalah berhubungan dengan paru, limpa, perut, usus besar, usus kecil, kantong kemih, kolbu, kabit, dan tulang punggung. Saya tidak mengambil ginjal, ya. Karena ginjal hanya menjadi organ yang lewat saja. Di samping itu tidak disebutkan oleh para ulama, tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan apalagi dalam ayat Al-Quran. Akan tetapi kalau paru, jantung, hati, tihal, maidah itu disebutkan, ya, di dalam hadis disebutkan. Maka saya condong ke sana karena ada dalilnya. Itu. Maka disebutkan di sini pengobat klasik mengatakan setelah makanan memasuki perut seperti yang kita gambarkan kemarin. Ya, ini penjelasannya. Maka setelah masuk ke perut besar, maka energi murninya dibawa naik ke atas. Ini ketihal. Dan sebaliknya, tihal ini menyebabkan cairan murni ini untuk mengalir ke atas ke paru-paru. Yang nanti paru-paru menghirup udara, kemudian dicampur saripati yang berasal dari tihal ini, ya kemudian menjadi energi vital, menjadi darah, menjadi saripati makanan. Ya. Ini pendapat yang pertama tadi. Sementara pendapat yang kedua yang saya condong tidak tertulis di sini adalah berasal dari kolbu. Pemanasan kolbu diproses jadi tenaga balik lagi ke kolbu. Jadi semuanya ke kolbu semuanya. Kalau ini kan muter-muter dari lambung ke limpa ke paru-paru hati, ya hati menjadi darah. Itu pendapat yang diambil oleh orang-orang klasik sains medisin di abad 770 sebelum Masehi. Tapi dalam teknik pengobatan, antum boleh pakai ini. Kenapa para tabib itu menggunakan kaidah ini? Karena ini sebenarnya hanya digunakan untuk mendapatkan metode terapi yang gampang. Dua cara saya tempuh. Yang pertama adalah cara banyak gerak. Kemarin banyak gambar kan banyak gerak. Kalau ini banyak baca. Ya. Dua cara ini yang pertama. Kalau cara yang pertama itu antum dapat retorikanya. Jadi bagannya antum dapat, tapi kaidahnya tidak dapat. Tapi kalau cara yang kedua itu bagannya tidak dapat. Materinya padat tidak dapat, tapi kaidahnya ada dapat. Ya, saya masuk menjajah. Maka mengalah yang lain gampang. Karena masing-masing kelas biasanya berbeda sesuai dengan kesukaan masing-masing. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bila Taufiq berada dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.